Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga para pendengar Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pendengar radio kita di Madiun dan sekitarnya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita membahas tentang tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manakala menafsirkan arti dari kalimat apa? Al-Kautsar. Kata beliau, "Inna a'tainakal kautsar." Yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah keistimewaan, kebaikan yang Allah limpahkan untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu kita menyebutkan beberapa contoh keistimewaan yang Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata keistimewaan-keistimewaan tersebut luar biasa. Luar biasa dan banyak. Ya. Ada yang keistimewaan khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh siapapun termasuk oleh para nabi, dan itu ada yang di dunia serta ada yang di akhirat. Dan juga ada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dimiliki oleh siapa? Oleh para nabi yang lainnya. Dan ini sudah cukup ya. Keistimewaan-keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam dalil-dalil di Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita betapa tinggi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala kita ingin menceritakan keistimewaan Nabi SAW, kita harus punya argumen yang kuat. Argumennya apa? Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Namun ada sebagian kalangan yang tidak mau ikut aturan tersebut. Aturannya jelas, kalau berbicara tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ada apanya? Dalilnya. Dasarnya harus jelas, Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ternyata ada orang-orang yang tidak mau ikut aturan tersebut. Orang-orang yang menyimpang dalam meyakini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka secara garis besar bisa dibagi menjadi dua golongan. Menjadi berapa? Dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menentukan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dalil yang kuat. Ini yang pertama. Jadi mereka bercerita Nabi SAW punya keistimewaan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika ditanya dalilnya mana? Jerene. Tidak ada apanya? Dalilnya, dasarnya yang kuat dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang sahih. Ini golongan yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. Apa kira-kira? Kebalikannya yang pertama apa? Dalilnya lemah ya yang pertama tadi. Orang-orang yang mengingkari keistimewaan-keistimewaan Nabi SAW yang jelas-jelas ada apanya? Ada dalilnya. Kalau yang pertama bikin-bikin, yang tidak ada apanya? Dalilnya. Kalau yang kedua apa? Kalau yang kedua mereka menyebut atau mengingkari sudah ada keistimewaannya Nabi SAW 1, 2, 3, tapi mereka tidak percaya. Ini golongan yang keberapa? Yang kedua. Secara garis besar ada berapa golongan? Dua. Yang pertama yang apa? Yang meyakini keistimewaan-keistimewaan tanpa apa? Dalil yang kuat. Yang kedua? Yang mengingkari keistimewaan-keistimewaan yang sudah jelas-jelas ada apanya? Ada dalilnya. Mari kita memberikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Orang-orang yang menyimpang dalam meyakini keistimewaan Rasul SAW secara garis besar mereka bisa terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, mereka yang menetapkan berbagai keistimewaan untuk Nabi SAW tanpa dalil yang apa? Kuat. Contohnya, berbagai keyakinan kaum sufi. Berbagai keyakinan sebagian dari kaum sufi, tidak semuanya. Apa keyakinan mereka tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya akan menyebutkan lima. Dan bukan cuma lima saja. Ini sekedar apa? Sekedar contoh saja. Dan lima keyakinan ini satu sama lainnya saling bertautan. Keyakinan pertama merupakan pendahuluan untuk masuk ke keyakinan keberapa? Kedua. Keyakinan kedua akan melahirkan keyakinan ketiga sampai kelima. Ini hebatnya mereka. Jadi satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan empat, sampai berapa? Lima. Ini cuma contoh saja, masih banyak yang lain. Apa keyakinan mereka? Pertama, mereka meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari apa? Cahaya Allah. Bukan sembarang cahaya. Dari cahaya siapa? Allah. Terus apalagi Ustaz? Kelanjutannya, mereka meyakini pula bahwasanya alam semesta ini seluruhnya diciptakan dari cahayanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang biasa diistilahkan dengan keyakinan Nur Muhammad. Oh, bener. Muhammad Nur atau Nur Muhammad, ada yang namanya Muhammad Nur di sini. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Nah, jadi segala sesuatunya berasal dari apa? Cahaya. Nabi kita Muhammad SAW, menurut mereka keistimewaan Nabi SAW salah satunya beliau diciptakan dari cahaya siapa tadi? Allah. Setelah tercipta Nabi SAW dari cahaya Allah, kemudian Nabi SAW membagikan cahayanya untuk menciptakan apa? Seluruh alam semesta. Kita termasuk alam semesta enggak? Insyaallah, berarti kita terbuat dari apa? Cahayanya Rasul SAW. Luar biasa kita ini ya. Ini yang pertama. Keyakinan ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, adalah merupakan suatu ideologi yang tidak berargumen kuat. Tidak berargumen kuat. Landasan mereka adalah sebuah hadis. Sebuah apa? Hadis. Cuman sayangnya hadis ini apa? Palsu. Hadis apa? Palsu. Siapa Ustaz yang mengatakan palsu? Yang mengatakan palsu bukan saya. Yang mengatakan palsu pakar hadis mereka sendiri. Jadi ada di antara mereka yang ahli hadis, ya pakar hadis, punya keahlian dalam membedakan hadis. Dia sendiri yang mengatakan bahwasannya hadis tersebut palsu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ahli hadis kaum sufi yang bernama Abdullah ibnu Siddiq Al-Ghumari. Kata beliau, ketika beliau menceritakan tentang hadis Nur Muhammad tadi, kata beliau, hadis tersebut zahirul wada', hadis tersebut jelas palsu. Wadihun nakarah, kemungkarannya begitu jelas. Fihi nafasun sufi, hadis ini beraroma ajaran sufi. Jadi hadis ini ada apanya? Kecium mudah. Wah, ini mesti hadis bikinannya orang apa? Orang sufi. Itu yang menceritakan orang sufi sendiri. Jadi bukan dari saya. Dia dalam hal ini cukup objektif ya. Jadi mengatakan hadis palsu ya hadis apa? Palsu. Belum lagi keyakinan itu ternyata berbuntut keyakinan-keyakinan lainnya yang batil. Yaitu kalau misalnya kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diciptakan dari cahaya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kenapa bukan manusia? Karena manusia diciptakan dari tanah. Padahal dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110, dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan bahwasanya beliau adalah apa? Manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Kata Allah memerintahkan kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar. Apa artinya bashar? Manusia. Mislukum, seperti kalian. Dan dalam ayat lain Allah menceritakan yang namanya manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 dan surat Fatir ayat 11. Dalam surat Rum ayat berapa tadi? 20 sama surat Fatir ayat 11. Jadi Rasulullah SAW manusia. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Kalau mereka meyakini manusia diciptakan dari cahaya, berarti bertabrakan dengan dalil tersebut. Dalil dari Al-Quran. Masa hadis palsu mau ditabrakkan dengan apa? Al-Quran. Ini konsekuensinya. Belum lagi ada konsekuensi yang lainnya, keyakinan tersebut akan menyeret kepada paham wahdatul wujud. Ada yang tahu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu carane wong Jawa manunggaling kawula lan Gusti. Apa artinya? Udah pakai bahasa Jawa ndak paham juga banget kan? Apa artinya? Artinya bersatu dengan Allah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kenapa? Karena kenapa bisa? Karena tadi dikatakan Muhammad SAW diciptakan dari cahaya siapa? Allah. Berarti kan Rasulullah SAW bagian dari zatnya siapa? Allah. Karena cahaya bagian dari Allah, dibagikan sebagian untuk siapa? Nabi SAW. Setelah tercipta Nabi SAW, tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW juga apa? Juga membagikan cahaya yang dari siapa? Dari Allah, dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Berarti sebenarnya kita bagian dari siapa? Zatnya Allah. Ah, inilah yang dikatakan manunggaling kawulolan Gusti. Ya. Dan ini paham yang sangat mengerikan. Sampai-sampai di tanah air kita yang menyebarkan paham ini dijatuhi hukuman mati sama para wali. Siapa itu? Syekh Siti Jenar digantung sama siapa? Sama Wali Songo. Karena menyebarkan pemahaman wahdatul wujud atau manunggaling kawulolan Gusti. Dah. Terus setelah mereka berhasil untuk meyakinkan orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari zat Allah, maka mereka selanjutnya mengajak kepada keyakinan yang kedua. Apa keyakinan yang kedua? Keyakinan yang kedua adalah mereka meyakini bahwa setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa mendengar serta mengabulkan doa dan permohonan para manusia. Ini langkah yang kedua. Jadi setelah bikin persiapan mukaddimah, Nabi SAW itu bukan manusia sembarangan. Ini adalah manusia ataupun bagian dari apa? Allah. Karena dia diciptakan dari cahaya siapa? Allah. Makanya tidak seperti kita. Kalau kita manusia sudah mati, ya tidak bisa apa? Mendengar. Kalau Nabi SAW tidak. Nabi SAW punya keistimewaan. Bisa mendengar. Walaupun beliau sudah wafat. Bukan hanya mendengar, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan doa dan permohonannya para manusia. Ini langkah yang keberapa? Yang kedua. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa kok masih ada sampai detik ini orang-orang yang dengan telaten, dengan khusyuk mereka membaca aurat. Apa aurat? Wirid-wirid yang isinya minta bantuan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Bunyinya kata mereka, "Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah." Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepadamu wahai sayyidi Rasulullah. Ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Masalah? Masalah enggak? Enggak. Salawat enggak ada masalah. Bahkan salawat adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, enggak ada masalah. Yang masalah apanya? Kelanjutannya. Apa kata mereka setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan khudh biyadi. Gamitlah tanganku wahai Rasul. Qallat hilati. Kemampuanku sudah sangat terbatas. Adrikni. Bantulah aku. Ini masalahnya di sini. Karena mereka terang-terangan meminta tolong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mulah wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah wahai Allah kami minta tolong. Kita hanya boleh minta tolong kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau memohon pertolongan, mohonlah kepada siapa? Allah. Sudah. Kalau mau pembahasan lebih panjang, silakan baca di tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat 5. Silakan baca kembali. Di situ saya sebutkan panjang lebar tentang kewajiban hanya minta tolong kepada siapa? Allah. Dan kapan kita bisa minta tolong kepada selain Allah. Silakan baca di sana. Setelah berhasil menanamkan keyakinan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar permintaan kita, bukan hanya mendengar, tapi apa? Bisa mengabulkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam apa? Kuburan. Beliau berada di mana? Dalam makam saat ini. Maka mereka melangkah ke keyakinan yang ketiga. Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka berusaha untuk mengeluarkan dalam tanda kutip Nabi kita Muhammad SAW dari apa? Dari kuburannya. Jadi tidak cukup. Masih kurang apa? Kurang puas. Kalau misalnya Nabi SAW di kuburan, ya kita cuma bisa mendengar saja, mengabulkan. Kita ingin yang lebih dari itu. Mereka ingin mengeluarkan Nabi kita Muhammad SAW dari kuburannya. Caranya bagaimana? Kalau langsung dikeluarkan kan bahaya. Bisa diprotes. Caranya sedikit-sedikit. Apa? Caranya adalah mereka membuat dongeng. Membuat apa? Dongeng. Apa dongeng itu? Mereka meyakini bahwasanya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa keluar dari kuburannya untuk menyalami seorang yang bernama Ahmad Ar-Rifa'i. Siapa dia? Dia adalah pendiri tarekat Rifa'iyah. Ini langkah yang keberapa? Langkah yang ketiga. Jadi tidak tubuhnya semuanya. Apanya dulu? Tangannya dulu. Kalau langsung tubuhnya nanti kan terlalu apa? Ekstrim. Yang dikeluarkan apanya dulu? Tangannya dulu. Konon ceritanya, Ar-Rifa'i, seorang yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, dia berhaji ke Baitullah, kemudian mampir di kota Madinah berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ketika sudah berada di hadapan makam Rasul, Ahmad Ar-Rifa'i ini bersenandung membaca syair-syair pujian kepada siapa? Untuk Rasul SAW. Tiba-tiba begitu selesai Ahmad Ar-Rifa'i membaca syair-syair tersebut, tiba-tiba maktuing. Ini maktuing ini tidak ada dalam bukunya. Maktuing keluar apa? Tangannya Rasulullah SAW dari apa? Dari kuburannya. Langsung Ahmad Ar-Rifa'i ini menyalami tangannya Rasulullah SAW dan dicium oleh siapa? Ahmad Ar-Rifa'i. Terus masuk lagi tangannya. Itu ceritanya seperti itu. Dongeng. Apa? Dongeng. Saingannya maling kundang. Dongeng ini jelas dusta. Jelas dusta. Kenapa Ustaz? Kenapa kita berani memastikan dongeng ini dusta? Satu, kejadian ini kan luar biasa, enggak? Luar biasa. Orang-orang yang lebih soleh dari Ar-Rifa'i, yang lebih takwa dari Ar-Rifa'i, yang lebih iman dari Ar-Rifa'i, pernah enggak mengalami kejadian itu? Siapa orang-orang tersebut? Para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengalami kejadian itu. Berarti kan Ar-Rifa'i ini luar biasa kan? Luar biasa enggak benernya. Karena apa? Karena orang-orang yang lebih istimewa dari beliau, lebih takwa, lebih iman, dijamin masuk surga, saja enggak pernah mengalami seperti itu. Makanya jelas itu dusta. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya ini dusta adalah semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kebiasaan untuk menyodorkan tangan supaya dia apa? Dicium. Nabi SAW tidak punya kebiasaan seperti itu. Kalau dicium oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha pernah. Tapi kalau Nabi SAW sengaja, ya, sengaja nganggo minyak wangi sing akeh, di apa? Nah, di suni kanan kiri depan belakang, ya. Itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW biasa salam seperti biasa dengan para sahabatnya. Jadi apa mungkin Nabi SAW sengaja mengeluarkan, semasa hidupnya saja tidak menyodorkan tangannya untuk dicium. Masa setelah meninggal Nabi SAW menyodorkan tangannya untuk dia apa? Dicium. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah dusta, tidak ada satupun di antara ahli sejarah Islam, para ahli sejarah Islam seperti Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya, tidak ada satupun di antara mereka yang menceritakan kisah tersebut. Padahal kisah tadi super ajaib, enggak? Super ajaib. Yang namanya ahli sejarah, yang kecil-kecil saja mereka apa kan? Mereka sampaikan, mereka ceritakan. Apa mungkin ada kejadian sebesar ini? Kok tidak mereka ceritakan? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kemungkinannya adalah cerita itu enggak ada. Makanya tidak disampaikan. Ini tiga. Nah, tiga hal yang membuktikan bahwasanya kisah itu kisah apa? Dusta. Ternyata mereka tidak puas. Hanya mengeluarkan apanya? Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka melihat dongeng mereka laris, laris di kalangan orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka melangkah ke langkah berikutnya. Mereka mengeluarkan dalam tanda kutip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makamnya, bukan hanya tangannya tapi seluruh jasadnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan keyakinan yang keempat. Mereka meyakini bahwa di dunia ini mereka bisa bertemu dan melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam nyata, bukan ketika mimpi. Ini keyakinan mereka. Yang keberapa? Yang keempat. Jadi setelah berhasil mengeluarkan tangan, mereka keluarkan tidak cukup tangannya, apa? Tubuh Nabi SAW semuanya. Bagaimana caranya? Caranya mereka meyakini bahwa di dunia ini mereka bisa melihat dan bertemu langsung dengan Nabi SAW di alam nyata. Di alam nyata maksudnya apa? Maksudnya bukan ketika tidur, ketika kita sedang apa? Terjaga. Ya. Kalau sedang tidur itu boleh dan ada dan mungkin. Ya. Ini yang keempat. Loh, mereka dalilnya apa? Kebanyakan dari mereka berargumen dengan kisah, dengan dongeng, dengan cerita. Pernah ada fulan ketemu dengan Nabi SAW bukan dalam keadaan apa? Tidur. Banyak kisah-kisah itu. Tapi ada di antara mereka yang berdalil dengan hadis. Ada di antara mereka yang berdalil dengan apa? Hadis, dan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Hadisnya dalam apa? Sahih Bukhari. Waduh, Ustaz. Ini Sahih Bukhari ini masalahnya, Ustaz. Kita lihat hadisnya bunyinya apa? Hadisnya bunyinya adalah man ra'ani fil manam, barang siapa melihatku dalam mimpi, fasayarani fil yaqadhah, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Terjaga itu maksudnya ketika apa? Ketika tidak tidur. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan setan tidak bisa menyerupaiku. Yang jadi masalah di sini adalah kalimat yang ada apanya? Yang dicetak tebal dan digaris bawahi. Itu yang jadi masalah di sini. Yang muskil di sini. Kalau yang tidak dicetak lebal, itu tidak masalah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, itu tidak masalah. Karena bisa saja seseorang itu melihat Rasulullah SAW dalam apa? Mimpi. Dan itu banyak kejadian. Dan Nabi SAW mengatakan tidak. Mungkin. Jadi mungkin seseorang itu bisa, mungkin seseorang melihat Nabi SAW dalam keadaan apa? Mimpi. Mungkin. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Kalimat yang ada garis bawahnya muskil. Terus bagaimana para ulama menjawab hadis yang muskil ini? Secara garis besar ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, hadis ini menyelisihi hadis-hadis lain dan riwayat-riwayat lain yang sahih juga, dan juga ada dalam Sahih Bukhari juga, dan ada juga dalam Sahih Muslim dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Menyelisihi riwayat-riwayat dan hadis-hadis lain yang tidak menyebutkan tambahan kalimat maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Tadi kalimat yang dicetak tebal dan di apa? Yang digaris bawahi. Hadis-hadis yang lain yang bercerita tentang kemungkinan dilihatnya Nabi SAW dalam mimpi tidak menyebutkan kalimat tersebut. Dan itu bukan dari satu sahabat, tapi dari sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis itu, tidak ada satupun di antara mereka yang menyebutkan tambahan tadi. Hanya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi saja, dan itu pun dalam satu riwayat saja. Riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah tidak ada satupun yang menyebutkan redaksi tersebut, dan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah juga tidak menyebutkan kalimat tersebut. Makanya keabsahannya masih diragukan. Saya tidak mengatakan langsung mengatakan dhaif, tapi saya katakan keabsahannya masih diragukan. Ustaz, katakanlah hadisnya sahih. Sudah, katakanlah hadisnya apa? Sahih. Bagaimana jawaban para ulama? Yang kedua, seandainya hadisnya sahih, maka kata para ulama, maknanya tidak seperti yang dipahami oleh kaum sufi. Bukan berarti kita bisa melihat Nabi SAW secara terjaga, bukan. Terus maknanya apa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya adalah maksud dari riwayat tersebut, barang siapa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi seakan dia melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Jadi ada kata apa? Seakan. Dan ini disebutkan dalam riwayat Ahmad. Dan ini riwayat Ahmad ini menjelaskan maksud dari riwayat Bukhari. Maksudnya adalah barang siapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpi seakan-akan dia melihat Nabi SAW dalam keadaan apa? Terjaga. Bukan maksudnya dia pasti akan melihat dalam keadaan terjaga, bukan. Atau kemungkinan yang kedua, kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah barang siapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpi di dunia, maka dia akan melihat Nabi SAW secara terjaga langsung. Di mana? Di akhirat. Bukan di mana? Bukan di dunia. Dan dia bisa melihat Nabi SAW secara istimewa, bukan sembarang melihat. Tapi Ustaz, kenapa sih kok perlu, artinya ini tidak ditafsirkan secara harfiah, kenapa? Karena konsekuensinya, kalau misalnya Nabi SAW bisa dilihat secara lahiriah, konsekuensinya satu, para sahabat yang baru-baru itu sampai akhir zaman akan terus ada. Sahabat itu apa? Apa definisi sahabat? Orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman lalu mati dalam keadaan apa? Islam. Para sahabat sekarang masih ada enggak? Masih ada enggak sekarang? Enggak ada. Tapi kalau misalnya hadis tadi ditafsirkan secara harfiah, kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita sadar, bukan dalam keadaan tidur, berarti kita sudah jadi apa? Sahabat. Itu konsekuensinya. Jadi kalau misalnya hadis tadi ditafsirkan secara letter lock, secara harfiah, maka akan sampai akhir zaman masih terus muncul apa? Sahabat. Bisa jadi jenengan jadi sahabat nanti. Nah, temannya Abu Hurairah nanti jenengan. Ya. Karena pernah ketemu sama siapa? Nabi SAW. Bukan ketika mimpi, tapi ketika apa? Ketika terjaga, ketika kita dalam keadaan dunia nyata, kita ketemu sama Nabi SAW. Berarti kita sudah naik pangkat kita. Bukan manusia biasa kita. Jadi apa? Sahabat Nabi SAW. Ini yang kedua, yang ini konsekuensi batil yang pertama. Al-Imam Al-Qurtubi menambahkan konsekuensi-konsekuensi batil yang lainnya. Kata beliau, kalau misalnya yang ketemu sama Nabi SAW ada 5 orang. Yang ketemu sama Nabi SAW ada 5 orang. Satu di Purwokerto, satu di Banjarnegara, satu di Arab Saudi, macam perkap ya. Yang satunya di mana? Di Amerika. Yang kelima di Afrika. Semuanya ketemu sama Nabi SAW. Berarti saat itu jasad Nabi SAW ada berapa? Hah? Ada 5. Terus gimana? Yang asli yang mana? Ini muskil yang kedua, kata Imam Qurtubi. Atau saya simpulkan dari Imam, keterangan dari Imam Qurtubi. Yang ketiga, kalau Nabi SAW bisa dilihat secara nyata, berarti Nabi keluar dari mana? Dari kuburan. Kalau Nabi keluar dari kuburan, pergi nemui kita di mana? Di Purbalingga. Berarti kuburan Nabi SAW yang di Madinah apa? Kosong. Terus orang-orang yang berhaji, jutaan orang ziarah ke kuburan Nabi SAW, ziarah ke kuburan, kuburan yang apa? Yang kosong. Karena Nabi SAW sedang berkunjung ke mana? Ke Purbalingga. Ini kata Imam Qurtubi, bukan kata saya ini. Berarti mereka ketika salam, assalamualaikum ya Rasulullah, mereka salam sama siapa? Salam sama kuburan kosong, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa para ulama tidak menafsirkan hadis tadi secara apa? Harfiah. Jadi bukan karena semata-mata ingin mentakwil atau memutarbalikkan makna hadis, tidak. Karena kalau ditafsirkan terlek akan menimbulkan keyakinan-keyakinan yang salah. Itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa cara jawaban dari para ulama, yang ketiga, di antara mereka sendiri, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi SAW bisa dilihat ketika kita terjaga, di antara mereka sendiri terjadi perbedaan pendapat. Teknisnya bagaimana? Jadi teknis melihat Nabi SAW itu bagaimana? Mereka sendiri berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang kemudian meyakini bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum wafat. Nabi SAW belum apa? Belum wafat. Nabi cuma sembunyi saja. Itu ada mereka yang meyakini seperti itu. Ini sebagian dari mereka. Ada sebagian dari mereka yang meyakini, oh tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Cuman yang kita temui itu cuma ruhnya saja, cuma nyawanya saja ketemu sama kita. Ada di antara yang mereka yang meyakini Nabi SAW bisa malih rupa. Bisa malih rupa. bisa malih rupa, berubah menjadi wajahnya kayak syekh tarekat apa, tarekat apa, tarekat apa. Jadi di antara mereka sendiri terjadi apa? Perbedaan pendapat dalam menentukan teknis ketemu sama Nabi SAW. Dan ini semakin memperjelas kerancuan pemahaman tersebut. Ini sudah. Setelah mereka sampai ke dalam tahapan meyakini mungkinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditemui secara langsung di alam nyata, bukan dalam mimpi, maka saat itu terbuka lebarlah pintu di hadapan mereka untuk merubah syariat Islam. Kalau sudah sampai tahapan yang keempat ini, pintu untuk merubah syariat Islam terbuka lebar di hadapan mereka. Kok bisa Ustaz? Karena sebelumnya, setiap mereka membuat amalan baru, mestikan mereka ditodong. Mana? Mana? Dalilnya. Qur'annya surat apa? Ayat berapa? Hadisnya riwayat siapa? Dalam kitab apa? Hadisnya sahih apa enggak? Mereka selalu tidak bisa apa? Jawab. Karena tidak ada. Karena banyak di antara amalan mereka yang tidak ada dalilnya dari Quran, dari hadis sahih pun tidak ada. Akhirnya ketika ditanya, mana dalam kitab apa? Tidak ada dalam kitab hadis. Tapi setelah mereka punya keyakinan ini, mereka sekarang mudah jawabnya. Mana? Tidak ada dalam kitab hadis. Ya emang tidak ada. Wong ana langsung ketemu sama Rasul. Tidak butuh apa? Tidak butuh hadis. Anak langsung ketemu, anak dapat amalan ini langsung dari siapa? Rasul. Jadi tidak perlu anak buka hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak perlu. Jadi anak langsung patas apa namanya? Tanpa online ya, tanpa perantara dengan apa? Dengan kitab-kitab, tidak perlu saya kitab-kitab. Saya langsung ketemu sama Rasul SAW. Inilah keyakinan mereka yang kelima. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan wirid-wirid tarekat kepada para syekh mereka. Ini yang kelima. Jadi buntutnya mereka meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan wirid-wirid tarekat kepada para syekh tarekat mereka. Contohnya apa? Contohnya pengakuan seorang yang bernama Ahmad At-Tijani. Ahmad At-Tijani. Beliau wafat pada tahun 1214 Hijriah. Siapa Ahmad At-Tijani? Beliau adalah pendiri tarekat apa? At-Tijaniyah. Dia mengklaim bahwa wirid-wirid tarekat dia, berbagai wirid-wirid tarekat dia didapatkan langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian kisah yang menyatakan bahwasanya dia itu dapat langsung dalam bentuk sudah ditulis kertas. Jadi tinggal apa? Tinggal menerima, sudah siap saji. Pakai apa? Kertas. Ngalang-ngalai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dapat dari Jibril pakai apa? Pakai pendengaran. Kemudian ditulis oleh siapa? Para sahabatnya. Ini enggak perlu, ini langsung dikasih sama Nabi SAW. Nih, wirid tarekat yang tadi. Dan lebih parah dari itu, fadilah dari wirid-wirid itu juga katanya langsung dapatnya dari Nabi SAW. Jadi keistimewaan yang namanya wirid-wirid kan ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Kata mereka, saya juga dapat keutamaannya. Di antaranya yang sangat mengerikan, mereka punya solawat namanya solawat Al-Fatih. Solawat apa? Al-Fatih. Kata Ahmad At-Tijani, saya dapat fadilah salawat ini dari Rasulullah SAW. Kata beliau, barang siapa yang membaca salawat ini satu kali, berapa? Satu kali. Baca salawat apa tadi? Al-Fatih. Maka pahalanya sepadan dengan khatam Al-Quran 6 kali. Membaca wirid solawat Fatih berapa kali? 1 kali. Pahalanya sepadan sama dengan orang yang khatam Al-Quran. Orang kurping siji, pingpira, pingpira. Kebangetan apa orang? Kebangetan banget. Bukannya kebangetan banget. Ya. Loh kalau misalnya tiap-tiap orang ya, kalau masing-masing orang bisa bikin ajaran baru, bisa bikin ajaran baru, fadilah baru, amalan-amalan mereka. Terus apa makna dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Berarti sampai hari kiamat agama kita akan terus ditambah. Kalau misalnya setiap orang bisa bikin syariat sendiri, alasannya apa? Ketemu sama Nabi SAW. Nanti lama-lama ada orang yang mengatakan, aku ketemu, orang sholat kenapa? Aku sholat izin. Dari siapa? Dari Nabi. Dan ini ada. Mereka yang meyakini sudah sampai hakul yakin. Ya. Sampai tingkat yang mereka dibebaskan dari syariat Islam. Kewajiban bebas ditinggalkan, haram bebas dilakukan. Ada di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Alasannya apa? Sudah ketemu sama Nabi SAW. Saya sudah dibebaskan dari syariat. Maka berhati-hatilah. Ini bukan suatu hal yang remeh. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua. Siapakah golongan yang kedua? Golongan yang kedua adalah mereka yang mengingkari berbagai keistimewaan. Siapa? Nabi SAW yang jelas-jelas telah disebutkan dalam dalil yang sahih. Contohnya siapa? Contoh paling gampangnya adalah penganut apa? Ahmadiyah. Penganut Ahmadiyah mereka mengingkari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Itu keistimewaan bukan? Keistimewaan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah" wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi berarti kalau ada nabi lain Mirza Ghulam Ahmad, berarti penutup nabi itu bukan siapa? Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bukan penutup. Ya. Kalau masih ada yang lainnya itu namanya bukan penutup. Maka berhati-hatilah, khataman nabiyyin, keistimewaan Nabi SAW adalah penutup para nabi. Jadi dengan selesai diutusnya Nabi SAW, maka kenabian itu ditutup semuanya. Kata Ibnu Katsir, kalau nabi ditutup berarti rasul juga apalagi. Karena setiap nabi adalah rasul, karena setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Nabi saja tidak sudah ditutup, apalagi Rasul. Dan Nabi SAW lebih menegaskan lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Ini jelas, karena ada sebagian mereka yang menafsirkan khatam itu bukan penutup, tapi apa? Cincin. Jadi ayat tadi, surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 40, khataman nabiyin bukan penutup nabi. Artinya apa? Cincinnya para nabi, cincin. Jadi ya boleh saja nanti ada yang jadi gelang, ada yang jadi kalung, tidak apa-apa. Nabi kan cuma cincin saja. Nah hadis riwayat Bukhari Muslim ini menegaskan khatam artinya adalah apa? Penutup. Kata Nabi SAW, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Sampai di sini pengajian kita, pengumuman untuk Rabu depan, insyaallah libur. Rabu depan libur, tanggal 2 Mei karena saya akan ngajar di Jember insyaallah. Nanti masuk lagi seminggu lagi yaitu tanggal 9 Mei insyaallah. Tolong disampaikan kepada jamaah yang tidak hadir hari ini atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.